Terus? Terus? Iya. Oke, kalau tadi Mbak Mel sudah ngaji, iya. Sekarang kita mau dengerin Mbak Mel nyanyi juga kali ya. Kan? Oh, Cep, bisa ya. Nyanyi juga ya? Basicnya bisa. Nyanyi. Iya. Oke, kita dengarkan. Sambut Mbak Mel Sandi.